ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة رحمكم الله di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan izinnya kepada kita untuk bisa bermajelis mendengarkan nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan. Semoga dengan nasihat dan bimbingan itu menjadikan lembutnya hati kita untuk menerima kebenaran. Karena jauhnya seseorang dari bimbingan, sedikit demi sedikit mereka akan terpengaruh dan akan menjauh dari kebenaran. Apakah karena dengan maksiat-maksiat yang mereka lakukan atau pergaulan-pergaulan yang mereka lakukan, maka di sana akan banyak faktor yang menjadikan seseorang tergelincir dari al-haq, sehingga para sahabat ridwanul ajma'in, mereka orang-orang yang bersemangat untuk mendengarkan bimbingan arahan dari Rasulullah SAW, sehingga ketika mendengarkan berita tentang an-nar, mendengarkan berita tentang al-jannah, seakan-akan neraka dan surga itu ada di hadapan mereka. Namun ketika kembali dengan keluarga mereka, anak-anak mereka, sehingga mereka menjadikan lupa naam, maka kemudian menganggap dirinya ada sifat kemunafikan pada dirinya. Padahal yang mereka lakukan bukan sesuatu yang batil ataupun sesuatu yang haram, namun mereka sudah menganggap dirinya ya sudah melakukan kenifakan-kenifakan. Ini para sahabat. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Hamzah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, diriwayatkan Imam Muslim. Kata Hamzah, "Lakiani Abu Bakrin." Abu Bakar menemui saya, menjumpai saya. Faqala kaifa anta ya Hamzah? Bagaimana anda wahai Hamzah? Qala qultu nafaqo Hamzah. Maka dia mengatakan Hamzah telah melakukan kemunafikan. Ya, telah melakukan kemunafikan, menyadari dirinya. Ketika di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semangat itu menggebu-gebu. Naam. Untuk akhirat itu semangat, tetapi ketika kembali bersama keluarga, anak-anaknya, pekerjaannya, maka seakan-akan hilang apa yang dia baru ketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanallah ma taqulu nakunu inda Rasulullah sallam yudzakiruna An-nar yudhakiruna bin-nar wal jannah hatta ka'anna ra'a ain. Subhanallah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Anda katakan? Ya. Aku mengatakan ketika saya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah, ketika Nabi menyebutkan kepada kami an-nar, menyebutkan kepada kami al-jannah, seakan-akan kami melihat dengan mata kepala sendiri. Fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al-azwaj wal aulad wa dhiyat. Tetapi ketika kami keluar dari majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sibuk mengurusi istri-istri, anak-anak, demikian pula ma'isyah, pekerjaan. Fanasina kathiro, maka kami banyak lupa apa yang kami ketahui atau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Bakrin, berkata Abu Bakar, wallah ana atau inna lanalqa misla hadha. Ya, kami juga mendapati seperti yang Anda jumpai ini. Kalau kami di hadapan Nabi, kalau saya di hadapan Nabi, ya, mendengarkan peringatan-peringatan neraka menakutkan, mendengarkan berita-berita tentang surga, semangat untuk beramal. Namun ketika kita kembali dengan keluarga kita, maka kita banyak lupa. Fantolaku ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya berjalan atau pergi bersama Abu Bakar sampai kemudian kami masuk kembali di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu nafaqo handalah ya Rasulullah. Maka saya mengatakan kata handalah, saya telah berbuat nifak wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madzak. Maka Nabi SAW mengatakan, apa itu? Kok tiba-tiba menyebutkan nafakoh handolah? Qultu ya Rasulullah, nakunu indaka binar wal jannah hatta ka'anna ra'al ain. Hai Rasulullah, di saat kami berada di sisimu menyebutkan tentang an-nar, tentang al-jannah, seakan-akan kami melihat dengan mata kepala, seakan-akan kami menyaksikan. Fa idza kharajna min indik, nasina. Maka ketika kami keluar dari majelismu, kami banyak lupa. Atau afasna, nam afasna al-azwad, al-aulad, wad-dui'at. Kami lupa karena kami sibuk bergaul dengan keluarga, anak-anak, dan pekerjaan-pekerjaan, sehingga kami banyak lupa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi memberikan bimbingan, walladzi nafsi biadihi law tadumuna ala ma takunun indi wa fi dzikri la safhatkumul malaikah ala furushikum wa fi tariqikum walakin yahandalah saatan-saatan salah sama rot. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, demi jiwaku yang ada di tangannya, ya, kalau kalian terus menerus seperti itu mengingat al-jannah, mengingat an-nar, maka niscaya malaikat-malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat-tempat tidur kalian dan di jalan-jalan kalian. Akan tetapi wahai handolah, saatan-saatan, ya, ada waktu untuk belajar, ada juga waktu untuk bersama keluarga dan juga mencari pekerjaan. Jadi kita Muslim. Maka bisa kita ambil faedah hadis ini bahwa para sahabat ketika mereka keluar dari sisi Nabi SAW, maka mereka merasa sudah sangat jauh dari bimbingan Nabi SAW. Apalagi kalau sampai kemudian melakukan dosa dan kesalahan, mereka sangat-sangat mengkhawatirkan. Ini para sahabat. Nah, oleh karenanya kita sebagai orang-orang yang menisbahkan kepada mereka, kepada para salaf, maka seharusnya pun kita bersemangat mengamalkan kebaikan, menjauhi larangan-larangan. Naam, takut akan neraka, takut ancaman neraka oleh neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula berharap semoga kita mendapatkan al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian hidup ini, ya, tidak bersantai-santai lalu kemudian menginginkan puncak kenikmatan berupa al-jannah, tetapi penuh dengan usaha, ya, amalan, ketaatan, ibadah dan yang lain-lainnya. Tohib, kemudian kita kembali membaca kitab dari Ad-Da'u wa-Dawa, masih di pasal al-ma'asi tukhrij min da'iratil ihsan, bahwa perbuatan-perbuatan maksiat itu akan mengeluarkan dari wilayah ataupun lingkaran al-ihsan. Kita telah membaca ataupun menyebutkan beberapa perangai yang ketika seorang keluar darinya maka akan luput dari perangai-perangai tadi, yang mana satu saja ketika kehilangan maka bandingannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa minha, di antaranya situ yang ketiga, istighfarul malaikah wa hamalatul arsy lahum. Permohonan ampunan para malaikat kepada orang-orang yang beriman dan juga malaikat pembawa arsy. Ya, untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang bertakwa, mereka senantiasa memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman. Ini adalah fadilah, keutamaan yang tidak bisa didapatkan oleh yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina yahmilunal arsy wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dalam surat Ghafir ayat 7. Dan para malaikat yang memikul arsy dan yang ada di sekitarnya, mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka dan mereka beriman dengannya, dan mereka memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman. Ini akan didapati orang-orang yang beriman, ya, mereka didoakan oleh para malaikat. Maka keutamaan seperti ini menjadikan kita semangat untuk terus di atas keimanan, ketakwaan, Naam, jangan sampai kemudian kita dilarutkan oleh setan atau syaitan untuk kemudian terjatuh dalam kebatilan-kebatilan, kefasikan-kefasikan dan yang lainnya. Wa minha muwalatullah lahum, wa la yudhillu man walahu Allah. Perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, orang-orang yang beriman tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan orang-orang yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kebalikannya, Allah akan menghinakan orang-orang yang mencari perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pada para dukun-dukun, tukang-tukang sihir, paranormal atau yang pun yang tidak normal. Naam, dan yang lainnya, bebatuan, pepohonan dan yang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melindungi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Al-Baqarah ayat 257. Allah adalah sebagai pelindung orang-orang yang beriman. Sehingga kalau demikian kondisinya, maka orang-orang yang beriman itu orang yang pemberani. Kemana-mana tidak perlu bawa banyak peralatan. Cukup mereka selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir-zikir yang dipanjatkan pagi sore itu akan membantu mereka mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, di antaranya pula, amarahu malaikatahu bitasbitihim. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat-malaikatnya agar mendoakan orang-orang yang beriman agar mereka sabit, agar mereka kokoh di atas keimanannya. Idh yuhi rabbuk, Allah menyebutkan, ilal malaika anni ma'akum fathabbitul ladhina amanu. Ingat, Rabbmu diwahyukan, mewahyukan kepada para malaikat, anni ma'akum, sesungguhnya saya bersama kalian. Maka mintalah kekokohan untuk orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman senantiasa akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang disebutkan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan ma'iyah, kebersamaan Allah, itu ada dua. Ma'iyatun ammah dan ma'iyatun khosoh. Ma'iyah secara umum dan ma'iyah kebersamaan Allah secara khusus. Ma'iyatul ammah, kebersamaan Allah secara umum, ini seluruh makhluknya bersama Allah Subhanahu wa taala, artinya al-ihat wal ilm li jami a'malihim, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjangkau dan mengetahui seluruh amal perbuatan mereka. Ini ma'iyah ammah. Ya Allah Subhanahu wa taala melihat, menjangkau, mengetahui seluruh amal-amal perbuatan mereka. Adapun ma'iyatun khosoh, ini hanya bisa didapati atau diperoleh orang-orang beriman saja, yang ketentuannya an-nasr wa ta'yid, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kaum mukminin. Naam. Jadi tidak seperti yang dipahami bahwa kalau Allah bersama anda, bersama kalian, zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Tetapi ya, pertolongan Allah, ilmu Allah, pengetahuan Allah bersama ciptaan-ciptaannya. Wa minha anna lahum ad-darajat inda rabbihim wal maghfirah war rizqil karim. Bahwa mereka al-mu'minin darajat, mereka memiliki tingkatan-tingkatan ataupun derajat-derajat di sisi Rabb mereka. Wal maghfirah, ampunan, warizkil karim, dan rezeki yang mulia. Ini akan didapati, diperoleh oleh orang-orang yang beriman tadi. Di sini enggak disebutkan dalil, namun ada dalam surat Al-Anfal ayat kedua, ketiga, dan keempat. Allah menyebutkan innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sesungguhnya al-mu'minun idza dzukirallah, apabila mereka mengingat Allah, bergetar hati-hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, keimanan mereka semakin bertambah dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Alladzina yuqimuna shalah, yang mana mereka menunaikan salat. Dan dari apa yang kami beri rezeki kepada mereka, mereka berinfak dengannya. Ulaika humul mu'minuna haqqan, maka mereka itulah orang-orang yang mukmin yang sebenar-benarnya. Lahum darajat, bagi mereka tingkatan-tingkatan, derajat-derajat inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Wa maghfirah, dan ampunan, wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Naam. Walaupun rizki itu apa adanya yang mereka dapati, tapi dengannya bisa mencukupi keperluan-keperluan mereka. Dibandingkan orang-orang yang diberi rezeki yang banyak tapi selalu merasa kurang dengannya. Tidak menjadikan barokah rezeki yang mereka dapatkan. Bahkan ini menjadi ancaman. Kalau rezeki atau kenikmatan yang mereka dapati, yang dengannya tidak bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati, itu bencana, itu bala. Semakin banyak pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kenikmatan, untuk apa rezeki yang Anda dapati, akan semakin banyak pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa minha al-izzah, kekuatan. Ya, di antaranya yang akan didapati seorang mukmin adalah al-izzah, kekuatan, keperkasaan. Allah menyebutkan walillahil izzatu wali rasulih walil mu'minin dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-8. Dan milik Allah al-izzah, kemuliaan, dan rasulnya, walil mu'minin, dan untuk kaum mu'minin. Ya, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha ma'iyatullah li ahli al-iman. Yang berikutnya, kebersamaan Allah kepada ahlul iman. Wa anna Allaha ma'al mu'minin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang mukminin, dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-19. Naam, kalau bersama mukminin, Allah akan menolong mereka. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka. Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan mereka. Maka kemuliaan-kemuliaan yang semacam ini jangan direndahkan dengan maksiat-maksiat. Akan berbalik jadinya. Ya. Ketika banyaknya maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melindungi mereka. Ya, tetap istiqomah, tetap berjuang, tetap berusaha untuk selalu menambah keimanan. Mencontoh, melihat orang-orang yang semangat dalam ibadahnya, dalam menuntut ilmunya, dalam segala kebaikan. Jangan mencontoh atau melihat, oh itu kurang, oh itu ini dan itu dan selainnya. Contoh orang-orang yang mereka semangat belajar, semangat berinfak, semangat ta'awun dan yang lainnya. Ini akan memberikan dorongan kepada kita untuk berlomba. Dia bisa, kenapa saya enggak bisa? Dia punya anak banyak, dia kok bisa? Saya punya anak, saya enggak bisa. Oh, saya harus bisa. Nah, tidak kemudian berasal, oh saya banyak ini, banyak itu, tidak memungkinkan untuk ini dan itu. Nah, kita melihat yang lain, itu juga kehidupannya seperti itu, tapi semangatnya untuk kebaikan meningkat, masa kita tidak bisa? Ah, dicari celah di mana kira-kira. Naam. Seperti umpamanya kamar mandinya cuma satu. Sementara waktu sholat ya antri di rumah. Gimana solusinya? Sudah, anak-anak agar mereka sesegera mungkin untuk masuk kamar mandi. Ketika orang tua datang dari bekerja, dia langsung membersihkan badannya ke masjid. Tapi kalau anaknya tidak diatur, hanya dia terlambat karena antri. Apalagi kalau kamarnya cuma satu. Atau dengan cara-cara yang lain. Wa minha arifa fid dunya wal akhirah. Di antaranya pula arifah, kan diangkat, tinggikan, ya, dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat atau meninggikan orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ini keutamaan. Ya, orang-orang beriman tadi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikannya. Ini semua adalah kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan, fadilah yang terus kita jaga dan pelihara. Wa minha i'ta'uhum kiflain min rahmatih. Wa i'ta'uhum nuran yamshuna bih wa maghfirata dzunubihim. Pemberian kepada mereka dua bagian dari rahmatnya. Dan diberikannya mereka cahaya yang dengan itu mereka berjalan dengannya. Jadikan sebagai pembimbing. Naam, jadikan sebagai pembuka jalan cahaya tadi, serta ampunan akan dosa-dosa mereka. Di sini tidak disebutkan ayat, namun ada dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-28 Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflain min rahmatihi wa yaj'al lakum nura tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aminu bi rasuli, dan berimanlah terhadap rasulnya. Yu'tikum kiflain, kalian akan diberi dua kiflain. Ya, diberikan dua bagian. Min rahmatih, dari rahmatnya. Wa ja'alakum nura, dan menjadikan atas kalian itu cahaya. Yamshu nabih, yang kalian berjalan dengannya. Wa yaghfir lakum, dan akan berikan ampunan kepada kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bisa ditulis dalam surat yang ke-28. Nah, wa minha, di antaranya pula al-wuddu alladhi yaj'aluhu Allah subhanahu lahum, yaitu cinta yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya untuk mereka. Wa huwa annahu yuhibbuhum wa yuhabbibuhum ila malaikatihi wa anbiya'ihi wa ibadihi sholihin. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pula mereka dicintai oleh malaikat-malaikatnya, nabi-nabinya, dan hamba-hambanya yang sholihin. Naam, ini orang-orang yang beriman, yang senantiasa mereka menambah keimanannya dengan cara thalabul ilm, menuntut ilmu, mendengarkan ilmu, membaca ilmu, dan seterusnya. Naam, bahkan dalam hadis-hadis yang disebutkan, ikan-ikan yang ada di lautan itu mendoakan mereka. Semut-semut yang ada di lubangnya mendoakan mereka. Yang mereka senantiasa thalabul ilm untuk meningkatkan keimanan mereka, ketakwaan mereka, didoakan oleh makhluk-makhluk yang lain. Keutamaan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Allah menyebut dalam surat Maryam ayat yang ke-96, innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alulahum ar-rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilus solihat dan mereka mengamalkan amalan soleh, dikatakan amalan soleh kalau betul-betul dilakukan murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu amalan soleh. Naam. Maka Ar-Rahman akan menjadikan bagi mereka Buddha kecintaan. Ini yang akan diperoleh orang-orang yang beriman. Bahkan para malaikat, para anbiya, as-solihin juga Allah jadikan mereka cinta kepada orang yang beriman. Wa minha amanahu min al-khauf yawma yashtadul khauf. Di antaranya pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa aman kepada mereka dari rasa ketakutan pada hari ketakutan yang sangat, ya, ketakutan di alam kubur yang kita hanya bersendirian menghadapi malaikat, akan diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kekokohan bil qauli tsabit, dengan ucapan yang kokoh untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat. Ketika fitnatul qabr, ujian-ujian di alam kubur, walaupun mungkin mereka terbata-bata di dunia ketika belajar bahasa Arab, tetapi Allah akan berikan kekuatan untuk bisa menjawab. Walaupun mereka orang-orang Arab, fasih bahasa Arab, tetapi kalau amalannya tidak sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak akan bisa, seperti orang-orang munafik, tidak akan bisa menjawab, ya, pertanyaan malaikat. Nah, demikian pula ketakutan ketika di padang mahsyar. Manusia berdiri menanti keputusan dari Allah di atas kaki-kaki mereka selama 150 ribu tahun. Dan itu bukan waktu yang singkat, waktu yang sangat lama. Naam. Sampai-sampai kemudian mereka mendatangi para anbiya, Nabi Adam, naam, minta uzur, Nabi Nuh minta uzur, Nabi Ibrahim minta uzur, Nabi Musa minta uzur, Nabi Isa minta uzur, terakhir kepada Rasulullah SAW yang dia sujud di bawah arsy hadapan Allah dengan sujud yang lama, panjang. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala irfa, angkat kepalamu, irfa ra'sak, angkat kepalamu, minta akan diberi. Nah, di situ baru kemudian manusia diputuskan. Dalam kondisi manusia tidak berpakaian, tidak beralas kaki, tidak dihitan, yaitu seperti ketika awal lahir. Kondisi manusia seperti itu. Matahari sangat-sangat dekat, sehingga sesuai dengan dosa-dosanya masing-masing akan mengeluarkan keringat. Semakin banyak dosanya, maka keringatnya semakin banyak. Adapun orang-orang yang beriman akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan rasa aman kepada mereka. Ini pun keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-48, "Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Maka barang siapa yang dia beriman, wa aslaha, dan mengadakan perbaikan-perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidak pula ada kesedihan. Allah Subhanahu wa taala yang menjaminnya. Allah Subhanahu wa taala yang melindungi mereka. Padahal di saat bangkitnya hari kiamat atau sangkakala yang kedua setelah hancurnya dunia ini, sangkakala yang pertama, yauma yafirul mar'u min akhi, seseorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari uminya, ibunya dan ayahnya, wa sahibati wa banih, dari keluarganya dan anak-anaknya. Masing-masing mempertanggungjawabkan dirinya di saat itu. Tidak seperti di alam dunia saling berbagi, saling membantu. Di sana tidak ada lagi nafsi-nafsi. Naam. Sehingga ini mungkin menjadi renungan bagi kita. Mudah-mudahan dengan mengingat hadis-hadis yang seperti ini akan menambah semangat kita untuk beribadah. Tentang dahsyatnya hari yang terjadi di padang mahsyar, demikian pula yang ada di alam kubur. Begitu gelapnya, tidak ada penerang di dalamnya. Maka orang-orang kafir akan dihimpit. Ya, sampai kata Nabi, tulang belulangnya itu berhimpitan. Siksaan bagi mereka. Ini terus yang kita ingat, agar menjadi motivasi bagi kita beramal soleh, menambah ketaatan, menambah ketakwaan, menjauhi dosa-dosa, perbanyak istighfar dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali ini yang bisa kita baca. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.